Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Zaman Indonesia Sahur, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengenang warisan yang ditinggalkan oleh almarhum guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari berupa nasihat-nasihat ketakwaan dari sumber Al-Quran dan Hadis yang tentu kita butuhkan sebagai pedoman dalam lembaran kehidupan yang kita lalui. Dengan berpuasa, sesungguhnya manusia disyaratkan agar menata satu potensi yang tertanam dalam jiwa manusia, yaitu potensi keburukan dan kebaikan. Apakah dalam kehidupan ini hati kita lebih banyak membisikkan keburukan atau kebaikan? Disinilah dibutuhkan satu momentum dalam waktu tertentu yang mampu membuat manusia merasa peka terhadap bisikan-bisikan ini. Lembutnya hati dan dicapai oleh manusia yang telah melalui proses ibadah saum dengan bersungguh-sungguh. Itulah tujuan daripada puasa atau ibadah saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhanadzil mulki wal malakut. Subhanadzil izzati wal 'azamati wal haybati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya'i wal jabarut wa la yamutu wa la yafutu abada subbuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh samwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حاضرين pemirsa di seluruh tanah air damai Indonesiaku. Wabil khusus semua saudara-saudara kita yang ada di kompleks Kopassus Cijantung Masjid. Nur? Apa artinya? Sebagian jawab tapi lembut pelan karena enggak yakin, yang sebagian ketawa lebih kenceng dari yang jawab. Nur artinya adalah cahaya, takwa adalah sebuah hasil dari usaha nurut dan taat kepada yang namanya iman. Ibu? Bu. Woi. Di Palestina lagi tegang, di sini jangan terlalu tegang. Ya, yang namanya tegang itu bahaya, Pak. Bahaya nggak, Pak, kira-kira kalau tegang? Kalau tegang terus bahaya nggak? Ini ngomong-ngomong pikirannya pada kemana ini? Jangan kemana-mana, pikirannya di masjid aja ya, insya. Luar biasa. Inilah dunia. Kalau tidak seperti ini bukan dunia namanya. Inilah dunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kemudian disampaikan kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad, bahwa dunia penuh dengan kekisruhan. Enggak aneh, ya, tidak aneh. Yang aneh itu adalah apa? Ketika dalam kekisruhan itu banyak manusia yang tidak berusaha untuk mau menyelamatkan dirinya. Ya. Di antara sekian banyak kekisruhan, kita enggak kepengen menyelamatkan diri. Kok begitu, Uje? Contohnya Quran. Berapa kali Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat bagaimana Al-Quran menceritakan kaum Bani Israel. Kau pakai tangan kiri, Uje, gak apa-apalah. Buat dia menunjuknya pakai tangan kiri aja. Kalau David pakai tangan kanan. Ya Bu ya? Bu? Bu? Eh, kok ngeliatnya ke David aja sih? Sekarang Uje tanya, yang lagi ngomong Uje apa ke David? Harusnya matanya kemana? Kenapa ke David dulu yang dilihat? Mentang-mentang jenggot sama kumisnya lebih banyak dari saya. Ente dulu beli kumis sama jenggot di mana? Mohon maaf, udah tegang soalnya ya. Kalau tegang dicampur tegang, masya Allah Pak. Itu listrik tegang nempel sama orang yang tegang. Maksudnya yang stres, tewas orang. Ya, Umi sehat, apa kabar? Umi saya Bu. Udah kenal belum? Ini istri saya. Awas jangan salah nunjuk. Iya yang senyum. Gitu. Ini luar biasa hari ini, masya Allah, selalu Damai Indonesiaku itu dipenuhi dengan para ustadz. Ada Ustadz Zaki, ada Ustadz Iwan, ada Bu Jeff, ada Uyad, ada Ustadz Mohai. Ini Ustadz siapa nih? Oh, Syarifuddin. Oh, ini narasumber kita ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Salmet seperti biasa Bu. Ya, ada Ustadz Aswad, ini ada guru saya. Ya, guru kami semua Pak Asadis, Kiai Haji Tubagus Muhyil Haq. Kemudian seperti biasa ada Habib Firid dan banyak lagi semua yang hadir. Nih mobil khusus yang ijo-ijo nih, yang gagah-gagah nih, masya Allah nih luar biasa. Bu, Bu, percaya enggak kalau Al-Qur'an berkata benar? Yakin? Lihat bagaimana Al-Qur'an menyampaikan begitu banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang menceritakan tentang mereka orang-orang Bani Israel. Sampai-sampai ketika mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala ulang dua ayat yang persis sama di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 47 dan ayat 122. Ya Bani Israel, kuru نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Pemirsa, hati memiliki watak yang terbolak-balik. Tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan sebuah doa yang sangat indah kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Allah yang menciptakan hati, Allah yang membolak-balikkan hati, dan Allah jualah yang akan menetapkan hati kita untuk menuju ke dalam jalan yang diridhoinya. Tetaplah bersama kami. Yang pertama saya akan menjawab di dalam surat Al-A'raf ayat 161, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah Ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, Arabnya aja. Ya? Ayatnya tadi. Ayatnya. Ya. Gantian dong kan David tadi disuruh. Ya tadi kan baca enggak boleh saya bahasa Arab. Coba Arabnya bahasa. Wa in qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hitatun wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khathiatikum sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja. Negeri ini artinya adalah Baitul Maqdis. Dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Kelak kami akan tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini masya Allah ya. Jadi Al-Quran sudah mengatakan di mana mereka akan tinggal dan seperti apa kondisi mereka. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu isyarat yang sangat luar biasa. Enggak usah jauh-jauh lah. Kita kembali saja kepada cerita bagaimana Fir'aun mengejar umat Nabi Musa alaihi salam, yaitu Bani Israel. Dikejar, ditangkapi, dibunuh-bunuhi. Anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk menyeberangi satu laut. Kemudian dengan kemuliaan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar. Dengan tongkatnya itu batu dipukul, kemudian laut terbelah. Nyebrang mereka. Sampailah di satu tanah yang baru. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar. Tapi kemudian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan kepada mereka? Ditenggelamkan semua bala tentara Fir'aun. Termasuk Fir'aun. Nah, diselamatkan oleh Allah azza wa jalla dari kejaran bala tentara Fir'aun. Kemudian sampailah mereka di satu negeri yang baru. Istilah namanya hutan berhala. Kemudian mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan hutan berhala. Lalu perkara-perkara yang sapi, coba lihat. Betapa Bani Israel ini terlalu banyak bertanya. Kemudian bertanya kepada sesuatu yang tidak ada manfaat. Nah itu termasuk salah satu ciri dari mereka. Ya, bahkan mereka itu membunuhi para nabi, para rasul, termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita kan pernah lihat ada satu film yang dibuat belum lama beredar. Kurang lebih setahun apa dua tahun yang lalu ya. Bagaimana seorang Nabi Allah Isa alaihissalam dizalim, kemudian diseret-seret. Siapa dan pekerjaan siapa? Itu mereka. Satu faktor mereka merasa apa? Mereka merasa kalau diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Ini yang luar biasa. Sehingga apa? Kita tidak dianggap. Makanya lihat, begitu banyak saudara-saudara kita datang dengan hati yang sangat luar biasa, membawa pertolongan yang banyak, mereka dianggap binatang. Di perairan internasional, David, di laut yang bebas, siapa saja punya hak untuk berkumpul, datang di sana. Gitu kan? Jadi kalau orang yang datang dengan makanan dan dengan niat yang baik saja sudah ditolak, itu sudah kelihatan sifatnya seperti apa. Tapi satu hal Fit, yang saya agak khawatir adalah apa? Di sini kita ngomongin Israel, ya kan? Ngomongin Bani Israel, ngomongin Zionis. Satu yang saya minta sama Allah, ya Allah, saya Muslim, mudah-mudahan hati saya jangan Israel. Udah begitu aja. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Jadi barang siapa yang melihat satu kemungkaran terjadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rubahlah dengan tangannya. Arti tangan di sini pemirsa di seluruh tanah air, seseorang yang diberikan amanah kekuasaan. Apakah dia seorang presiden? Ataukah dia seseorang yang memiliki bala tentara? Pasukan, bersenjata, memiliki komando. Maka kewajiban orang-orang seperti ini adalah apa? Datang menghampiri dengan niat li'i'da'i kalimatillah, menegakkan nama Allah, kemudian menyampaikan bahwa negeri manapun, semiskin apapun, sebodoh apapun negeri ini, berhak punya kemerdekaan. Dan berhak untuk membela dirinya. Dan berhak untuk betul-betul diberikan hak dan kewajiban sebagai satu negara. Kalau kita bicara penjajahan, kita jadi ingat dulu masa di mana negeri kita dijajah. Walaupun maaf, saya gak pernah ngerasain seperti apa. Hanya orang tua kita yang merasakan mereka berjalan, berlari-lari, bersembunyi di hutan. Berlari di antara dentuman peluru, dentuman bom. Hidupnya tidak pernah nyaman, dikejar-kejar. Memang saya tidak pernah merasakan. Tapi paling tidak efek dari itu semua, sekarang kita bisa rasain. Kebodohan yang masih kita rasakan akibat dari sebuah penjajahan. Jadi alasan apapun sebuah penjajahan, tidaklah sesuatu yang dianggap benar. Karena seorang manusia berhak untuk merdeka. Kalau seorang manusia saja berhak untuk merdeka, apalagi sekumpulan manusia. Maka kata Rasul, bagi engkau yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, engkau punya hak untuk menghentikan mereka dengan cara seperti itu. Wa illam yastati'. Apabila kamu tidak bisa, maka rubahlah dengan dakwah. Apa yang kita sampaikan sekarang ya? Kan gitu. Rubahlah dengan apa yang bisa kita sampaikan. Lalu yang terakhir, seandainya engkau tidak bisa juga, maka rubahlah dengan hati. Wa huwa ad'aful iman. Meskipun hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Apa yang dimaksud di sini adalah doa. Sulit rasanya kita untuk bicara ya. Seorang wanita yang usianya 23 tahun. Yang notabene dia bukan seorang muslimah. Datang jauh-jauh dari Washington DC menuju Palestina. Dia pasang badannya untuk menghalangi satu alat berat yang akan menghancurkan rumah di mana dia tidak kenal siapa pemilik rumah ini. Itulah perjuangan dia yang tulus. Pertanyaannya, kita punya saudara. Kalau bicara soal agama, mereka adalah saudara-saudara kita satu iman. Satu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi akhirnya diri ini hanya mampu membuat malu karena apa? Tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian untuk berani. Itulah wahuwa ad'aful iman. Kita hanya mampu berdoa dari sini, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa-apa penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segerakan untuk diangkat. Tapi diri ini yakin kepada Allah. Al-Quran tidak pernah berkata bohong. Maka kita tunggu Allah. Dengan keyakinan kita dan doa kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik. Bukan cuma kepada Filastin, tapi juga kepada seluruh belahan negara yang ada di dunia ini. Damai adalah menjadi cita-cita kita. Perang bukan satu perkara yang nikmat. Kalahnya kita, menangnya kita, sesungguhnya tetap saja kita orang-orang yang kalah. Karena di dalam perang itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kehilangan harta benda kita. Saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Apakah itu sebuah kemenangan? Itu bukan sebuah kemenangan. Setiap Jumat saya sering mampir di Masjid Veteran, di mana tempat saudara-saudara kita, maaf, para tentara yang kakinya buntung, Pak, yang tangannya hilang. Selalu saya coba sempatkan untuk ngobrol. Waktu itu ada Ustaz Iwan ya. Hari Jumat kita ngobrol dengan beberapa tentara di sana yang kakinya diamputasi. Mereka pegang tangan saya pegang tangan mereka. Mereka menangis. Tapi yang keluar dari mulut mereka cuma satu apa? Uje, ada kaki pengabdian dan tidak ada kaki tetap pengabdian. Itulah tentara Republik Indonesia. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep-cakep nih. Apalagi yang di depan ya Allah. 40 tahun yang lalu cakepnya. Artinya itu cakepnya sudah nurun ke anak sama ke cucu. Ukuran manusia kan ini kelihatannya dua. Tapi ukuran Allah justru makin muda karena bentar lagi masuk akhirat. Mau? Kemana? Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Teman-teman di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabang, cuma orang Pondok Cabe doang yang tahu Rawabang ke. Oh, sekarang Rawabunga? Oh iya, kerenan dikit dah. Ini minta ridoknya ya. Masya Allah, banyak orang tua. Ya. Sudah apa ya istilah kalau kata orang tua mah udah dekat apa, Pak? Udah bobot tanah. Ya artinya bobot tanah memang kita minturob sebetulnya ya, sama saja. Mau tua, mau muda, ukurannya sama. Baik, hadirin. Biasanya kalau yang namanya baik akan menghasilkan apa? Baik akan menghasilkan benar, benar akan menghasilkan baik. Islam agama kebaikan, cocok gak? Islam agama kebenaran, cocok gak? Islam agama kebetulan, cocok gak? Baik, benar, betul, ternyata belum tentu punya isi yang sama. Jadi yang cocok kebaikan sama kebenaran, tapi kalau kebetulan itu dia yang repot, Pak. Kok Uje tumben kemari? Iya, pas kebetulan lewat sini, tuh. Cocok. Karena pas kebetulan lewat sini. Baik, benar di zaman sekarang, ah, udah jadi barang langka. Iya, Bu. Betul enggak? Sudah jadi barang langka. Artinya apa? Ketika sesuatu sudah langka, berarti sesuatu itu sulit ditemukan. Padahal sebetulnya itu ada. Di mana? Di hati orang-orang yang beriman. Karena yang beriman itu mulutnya selalu melahirkan kebaikan. Karena orang yang beriman itu sikap dan perilakunya sudah pasti sangat dekat dengan kebenaran. Bu. Oi. Jadi gitu ya. Qulil haq walau kana murran, sampaikan yang hak meskipun itu gak enak didengar, meskipun pahit rasanya, gitu kan? Kita itu seringkali merasa menyampaikan sesuatu yang benar. Betul. Tapi ketika tampak kebenaran yang kelihatannya benar dan saru untuk dibenarkan, kita suka tersinggung. Ya. Karena kalau bicara benar, al-haqqu al-haqqu mir rabbik, karena kebenaran itu sudah Allah. Pasti datang dari ya Allah. Allah tadi Qori sudah menyampaikan. Ya. Jadi kalau bicara benar, sudah pasti hanya milik Allah. Nah sekarang ketika kita merasa benar, kita harus tahu dulu apakah kebenaran kita ini berlandaskan Quran dan Sunnah atau sekedar dibenar-benarkan. Ah itu. Okay. Sekarang banyak kebenaran yang dibenar-benarkan, yeah. Ditambah di dan kan belakangnya. Seandainya kita yakin, ibu yakin, bapak yakin, adik-adik yakin, saya benar, Pak. Buka Quran dulu. Oh iya, itulah. Sayang ketika Quran hanya dijadikan sebagai alat sumpah jabatan. Qurannya hanya jadi lipstik. Yang namanya lipstik mah kagak lama, Bu. Bentar ibu-ibu makan rujak, lipstik hilang. Bentar-bentar dia minum jus, tuh lipstik hilang. Ketika Quran hanya dijadikan sebagai alat sumpah jabatan, ya seperti itulah hasilnya. Kan begitu. Al-Quran seharusnya dijadikan hudan lil mut, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kalau bicara benar, ujungnya adalah takwa. Ya, bicara benar, ujungnya adalah takwa. Ya, seperti itu, Fit. Perkara-perkara seperti ini sebetulnya bisa dibicarakan. Makanya sayang, kalau hal yang seharusnya dengan agama bisa diselesaikan, kok tiba-tiba malah menjadi besar. Kalau dua hati yang panas sudah bertemu, maka yang terjadi apa? Kalau dua batu bertemu, maka yang terjadi apa? Hanya mengadu keras saja. Iya. Gitu kan? Yang paling sederhana, yang paling simpel, yuk kembalikan kalau kita ini punya iman. Kalau kita ini manusia biasa. Kalau kita ini adalah manusia yang penuh dengan segala macam kekurangan. Serukanlah orang ke jalan Tuhanmu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sesuatu yang bisa melahirkan hikmah, kebaikan, gitu kan? Lalu hindarilah yang namanya perdebatan. Kalaupun kalian mau berdebat, fajadilhum billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang sangat baik. Islam itu sangat menganjurkan yang namanya musyawarah. Tuh, musyawarah itu sangat dicintai oleh Rasul. Pernah sekali waktu dalam satu riwayat, ketika para sahabat berkumpul, mereka saling bicara satu sama lain, ya, Rasul tersenyum. Kenapa? Karena Rasul melihat banyak sekali malaikat yang duduk di antara para sahabat. Kenapa kok banyak para malaikat? Karena ketika itu sahabat berbicara semua dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang. Tidak ada emosi, tidak ada marah. Tapi begitu salah satu di antara sahabat mulai kepancing hatinya, kelembutan mulai berganti dengan kekerasan. Tiba-tiba Rasul pergi. Sahabat bingung, ya Rasul, kenapa engkau pergi? Waktu kalian semua bicara dengan baik-baik, aku melihat malaikat duduk di antara kalian. Tapi ketika kalian sudah mulai mencampur adukkan itu semua dengan hawa nafsu kalian, maka malaikat itu pergi. Sekarang setan-setan yang berkumpul menggantikan para malaikat. Apakah mungkin aku seorang Rasul duduk bersama para setan? Tidak, makanya aku pergi meninggalkan kalian. Nah, jadi penting ya. Penting yang bicara itu akal yang dipenuhi dengan iman. Pokoknya di sini saya bicara lurus lempeng, enggak si A, enggak si B, kan gitu ya. Iya. Betul enggak? Betul. Karena keberadaan ustaz harus seperti itu fungsinya. Ya. Makanya rugi besar seandainya perkara yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan hati yang lapang harus jadi besar dan harus merugikan banyak orang. Nah, inilah, oi, yang punya Facebook. Orang pada ngumbar status. Kenapa? Ya itu tadi, Facebook itu memunculkan dan menghadirkan orang-orang yang dulu enggak ada sekarang jadi ada. Kalau enggak bisa nahan diri coba. Terus yang repot sekarang orang semua mengumbar perasaan dirinya di status. Apa itu bagus? Kan tidak bagus. Suami istri berantem diumbar di status. Aku benci. Titik. Akhirnya menimbulkan reaksi orang. Kenapa sih? Sabar. Iya kan? Ada lagi, memang cuma dirimu yang mencintai aku. Aku masih ada yang lain. Aduh, ya Allah, ya Karim. Ntar di bawahnya langsung tulisan. Prikitiu. Ah, rusak. Hancur. Yuk, kita kembali kepada Quran. Kembali kepada sifat Rasul. Dan orang-orang soleh yang mengikuti Rasul. Ya. Khudzil afwa. Jadilah orang yang maaf. Ya. Meminta maaf itu baik, memberikan maaf itu jauh lebih, ya, lebih baik. Ya. Ya. Saya pikir kalau kasus ini mengambil hukum seperti ini, insya Allah beres. Satu sisi melihat bahwa, oh mungkin apa yang dikeluarkan karena emosi, kesal. Emosi. Yuk kita belajar maklum. Ya. Gitu kan? Betul. Ya. Terus yang di sini juga, setelah aduh, ya Allah, astagfirullah. Kok gue gini ya? Wah, itu pasti jauh lebih baik. Surga itu dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Saya khawatir apa? Kalau kita mengikuti perasaan marah kita, emosi kita, sebelum kita memaafkan orang lain, sebelum kita meminta maaf, dicabut nyawa. Coba bayangin, Bu. Kita meninggal dalam keadaan hati marah dendam kepada orang. Kita meninggal dalam keadaan tidak mau maafin kesalahan orang. Apa bagus? Tidak akan ada tempat yang baik di sisi Allah bagi orang yang tidak ada pemaaf. Jadi saya pikir gak usah dibesar-besarin. Makanya begitu dilaporin polisi juga ketawa. Ya, ketawa ya. Mereka. Ya. Saya ngobrol soalnya dengan salah satu yang ada di sana. Aduh, pusing, bikin capek aja yang begini katanya. Kalau semuanya harus dengan kondisi seperti ini, maka tidak akan pernah habis. Karena di dunia itu selalu ada dua, siang, malam, ya. Pro dan kontra. Ya. Tidak ada habis-habis. Ya, sekarang begini, bicara etika menyampaikan pendapat. Ya. Kita lihat saja bagaimana kondisi orang sholat. Ya. Ya. Ya. Ketika seorang imam salah berhak ditegur enggak? Ada. Yang negur siapa? Makmum. Makmum yang mana? Yang di belakang. Dan yang di depan. Ya. Maksudnya paling depan paling dan di belakang imam. Imam. Artinya apa? Seseorang yang diberikan amanah untuk bisa negur enggak boleh sembarangan. Sekarang ini banyak orang sholat berjamaah kepengennya di depan. Bahkan mau di belakang imam. Tapi maaf ya Pak, baca Quran enggak bisa. Repot loh Pak. Kepingin semangat jadi makmum di saf terdepan bagus. Tapi harus mengukur diri. Apalagi berdirinya di belakang imam. Khawatir kalau nanti imam salah, dia enggak bisa negur. Negur boleh. Kalimatnya kalimat malakiah. Subhanallah. Bukan kalimat syaitoniah. Enggak ada begitu imam salah. Woi, imam salah lo. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat pilihan Allah, umat yang dipilih untuk mendapatkan ridhonya. Karena tak ada hadiah seindah apapun di dunia ini yang mampu menandingi hadiah Allah berupa ridho Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin yang paling baik sekarang adalah hasibu anfusakum, untuk mau mengintrospeksi diri, termasuk penegak hukum yang begitu sangat mudahnya ya menerima hukum ini lalu kemudian langsung menjatuhkan bersalah gitu kan. Padahal nanti yang suka ngejatuhin bersalah akan dipersalahkan juga oleh Allah di mahkamah Allah nanti ya. Jaksanya duduk di mahkamah Allah gitu kan ya. Sama, kita semua sama. Dari presiden sampai tukang sapu nanti bakal duduk di pesakitan. Yang menjadi hakimnya Allah langsung di mahkamah Allah. Yang menjadi jaksa penuntut kita, amal buruk kita. Yang menjadi pengacara pembera kita, amal baik kita. Nah sahabat, dalam perjalanan hidup, dari mulai mukallaf, kita diwajibkan untuk melakukan satu amalan-amalan sampai kita wafat, itu yang akan menjadi saksi. Karena kata Rasul begini, taruh pujian itu di keranjang sampah dan taruh caci maki itu di bejana emas. Ketika ada yang memuji kita, belum tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Jangan-jangan gara-gara dipuji akhirnya kita berhenti belajar. Kenapa? Karena menganggap diri sudah merasa yang terbaik. Itulah kenapa kata Rasul ditaruh di keranjang sampah. Ya. Lalu ketika ada yang mencaci, mengkritik, maka ditaruhlah di bejana emas. Coba di gelas emas ditaruh. Kenapa? Karena dengan kritik itu ternyata orang lebih jujur bicara tentang kita apa adanya. Pak, orang kebanyakan dipuji, Pak. Aduh, kupingnya pengeng. Tapi ternyata orang juga tidak siap menerima kritikan, lebih banyak sakit hati. Nah, sekarang belajar untuk menerima bahwa kritikan itu adalah nyanyian yang indah, ya. Oke? Jelas? Jelas? Apanya yang jelas? Ya udah jelas aja biar urusan cepat selesai. Pokoknya beginilah, di dalam penegakan hukum itu satu yang paling penting jangan menghukum orang seperti membelah bambu. Maksudnya Ustaz? Hukum belah bambu ya begitu, dua-duanya dibelah nih. Blah! Yang satu diinjek, yang satu diangkat. Sekarang tuh seperti itu. Bukan sekarang, dari dulu kali. Gitu kan? Ngebelah bambu. Jadi begitu. Ini sekalian ngejawab lah ya. Gitu. Tapi gak usah khawatir ya. Apapun yang namanya ujian, tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi lebih bagus. Besi tidak akan pernah jadi pisau tanpa ditempa dan dibakar. Manusia tidak akan menjadi manusia yang berkualitas tanpa ada ujian dan halangan di dalam kehidupannya. Setiap hari tukang sulap muncul yang baru-baru, paranormal muncul yang baru-baru, pejabat muncul yang baru-baru, artis muncul yang baru-baru. Kapan Ustaz? Jadi makasih banget buat TV One, luar biasa. Ya, 2010 akan muncul ustadz-ustadz baru. Wah, amin. Takbir, Allahu Akbar. Cakep. Ah, baik, untuk kesimpulan, mudah-mudahan apapun nanti yang akan datang kepada kita, semoga kita memahami bahwa itu adalah sebuah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di penghujung akhir tahun ini sudahlah yang bertikai mau apa lagi. Ya.